Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita insyaallah masih dalam permasalahan adzabah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, dan itu termasuk syirik. Ini semuanya penjelasan tentang itu tauhid, lawan daripada tauhid yakni apa? Syirik. Wadidu tawihidi asyirku, lawan daripada tawihid adalah syirik. Kita jelaskan bahwasanya syirik ada dua macam, syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian selanjutnya Syekh bin Baz menjelaskan tentang masalah dhabah li ghairillah. Wa minhu qawlu wa minu ya wa min asyirki al-akbari az-zabhu li ghairillah, dan termasuk syirik al-akbar adalah menyembelih untuk selain Allah. Kemudian diantara cabang-cabang dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tentang menyembelih untuk selain Allah, yaitu az-zabh ta'ziman li sahibil haq, menyembelih demi pengagungan untuk sahibul haq, untuk orang yang dalam pihak benar. Ini yang disebut dengan apa? Li sahibul haq, untuk seseorang yang dalam pihak benar, yakni ketika ada pertikaian, baik itu dua orang ataupun dua kabilah, maka nanti ketika diputuskan seorang syekh, syekhul kabilah atau hakim, pihak benar pada si fulan atau pada kabilah fulan, maka nanti pihak yang salah menyembelih sembelian untuk mereka. Dan ini sebagaimana perkataannya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, ini ada adat yang ada di Yaman. dalam beberapa kalamnya saya mukul dalam kitab beliau, beberapa kitab juga bahkan, beliau banyak menjawab atas pertanyaan terkait dalam masalah ini. Dan di sini juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan perkara yang juga tidak beda sama saja. Jadi adzabhu ta'ziman li sahibil haq, menyembelih demi pengagungan untuk sahibul haq, yakni untuk pihak yang benar. Jadi ketika ada dua kabilah atau dua orang takhasam, apa namanya takhasam, bertikai. Nah, ketika nanti dihukumi oleh seorang syekh atau syekh al-kabilah menghukumi bahwasanya pihak benar adalah si fulan, maka nanti mereka yang pihak salah tadi datang membawa sembelian disembelih di depan rumahnya, di depan rumahnya orang yang dalam pihak benar. Dan inilah yang akan dikomentari oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dulu yang ketika kita baca dalam kalam semukil, ya saya kira seperti di Saudi pun tidak terjadi seperti ini, atau mungkin syekh yang lain menjawab beda. Tapi ternyata Syekh Mukbil dan Syekh bin Baz bahkan telah dimukilkan tadi dalam apa yang telah kita baca. Ini jama'atun min ahli ilm, jama'ah ini banyak dari kalangan ahli ilm yang menetapkan termasuk syirik, termasuk si syirik. Baik, adzabhu ta'ziman li sahibil haq, ini temanya. Tema ini dibikin oleh siapa? Oleh yang mengumpulkan syarah ini, yaitu apa? Siapa? Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri Abdullah Ta'ala. Ini yang mengumpulkan dari fatwanya Syekh bin Baz, dari beberapa marojik, beberapa rujukan, referensi, dikumpulkan semuanya kemudian ditaruh untuk penjelasan nawafidul Islam yang ada 10, pembatal-pembatal Islam yang ada 10 poin. Kemudian beliau Al-Firi memberikan tema adzabhu ta'ziman li sahibil haq, menyembelih demi pengagungan terhadap pihak yang benar ketika ada pertikaian. Bagaimana hukumnya? Qala rahimallahu ta'ala mas'alatun idza takhasama qabilatani aw shakhsani wa hakama shaykhul qabila 'ala al mutta'a 'alayhi fi aqa'ira, hakama shaykhul qabila 'ala al mutta'a bi aqa'ira min al ibl awil ghanam tuqaru wa tadhbahu inda man law al haqqu. Bagaimana mengartikannya? Apabila dua kabilah atau dua orang bertikai dan syekhul kabilah, nah syekhul kabilah ini istilah yang masyhur di negeri Yaman atau tempat yang lain, semisal dengan Yaman, syekhul kabilah apa? Kepala suku. Nah ini pastinya pastinya. Nah, Syekhul Qabilah. Syekhul Qabilah ini menghukum, menetapkan hukum atas al-mudda'alaihi bi'aqa'irah. Siapa mudda'alaihi? Yang terdakwa, yang tertuduh. Diberi hukum, ditetapkan hukum padanya dengan aqa'irah. Aqa'ir jamak dari kata al-aqirah. Yaitu apa? Sembelian. Baik itu berminal ibl, yaitu berupa hewan dari unta, awil gonam yaitu atau kambing. Tu koru, hewan tersebut disembelih. Waktu dibahu, tu koru kemarin diartikan apa? Disembelih. Unta itu sembelih caranya gimana? Besar dengan pedang apa ya, kakinya biar ambruk dan biar enggak kabur. Bahkan unta itu cara menyembelihnya dengan berdiri. Dan disembelih di sisi, nah, di pihak orang yang memiliki kebenaran. Artinya apa? Dari pihak yang dia itu benar ketika tadi dalam pertengkaran tersebut. Bagaimana jawabannya? Al-jawabu alladhi yadhharu lana min as-sharq al-mutahhar anna hadhil aqa'ira la tajuz. Jawaban yang nampak bagi kami, yang jelas bagi kami dari sisi syarak mutahhar yang apa yang suci. Dari sisi syarat yang suci, bahwasanya 99 tadi tidak dibolehkan. Jadi sembelian yang tadi sebabnya yaitu apa? Ketika ada dua kabilah bertikai atau dua orang bertikai, kemudian Syekhul Kabilah memutuskan hukum bahwasanya yang tertuduh dibebani untuk menyembelih 99 berupa unta atau kambing. Disembelih untuk orang yang pihak benar. Untuk apa? Apabila ataupun seseorang yang dalam posisi benar, maka hukumnya tidak dibolehkan. Ini menurut syariat yang suci dalam syar'i ini. Bahwasanya 99 ini hukumnya tidak boleh. Kita sering membaca kalamnya Syekh Mukbil dalam sebagian kitab-kitabnya, tapi baru kali ini saya mendapatkan dari kalamnya Syekh Bin Baz. Ternyata apa yang ditetapkan Syekh Mukbil juga Syekh Bin Baz juga menghukumi sama, enggak ada beda. Ya kan? Cuma Syekh Mukbil beliau mengatakan ini adalah adat yang sangat banyak di Yaman seperti itu. Seperti banyak sekali. Kita beliau adat sayyi'ah, adat yang buruk. Kebiasaan yang buruk di negeri Yaman seperti itu. Ini tidak boleh. Yang pertama, kenapa tidak boleh diwujudin? Karena beberapa sisi tidak bolehnya ada beberapa sisi. Awalnya yang pertama, sisi yang pertama anna hadza. Hadza yang apa? Hadzal fi'il. Hadzal amal. Perbuatan ini yang tadi menyembelih. Walaupun keputusannya seorang hakim atau Syekhul Qabilah menyembelih yang dibebankan kepada orang yang tertuduh, ini pihak salah, agar menyembelih 99-nya berupa unta ataupun kambing di pihak benar depan rumahnya, biasanya kalau di Yaman bawa ke rumahnya dan sembelih sana. Paham ya? Nah, ini adalah yang pertama termasuk sunnatul jahiliyah. Sisi tidak bolehnya yaitu ada beberapa sisi. Sisi yang pertama anna hadza, amalan ini termasuk sunnah al-jahiliyah. Apa makna sunnah? Thariqah. Metode. Manhajnya al-jahiliyah. Metodenya jahiliyah. Mau ya, Pak? Jadi ini banyak di negeri Yaman. Kalau di negeri kita biasanya pakai denda, ya kan? Bahkan orang yang tertangkap berbuat cabul di rumah perempuan biasanya apa? Dibawa rame-rame di apa? Teman? Cara keliling kampung atau ke balai desa, kemudian nanti kepala desa memutuskan didenda apa? Batu, biasanya 2 GB atau 3 GB, enggak seperti itu. Itu masuk sunnah jahiliyah. Itu enggak boleh. Denda-denda seperti itu tidak dibolehkan. Ini diantaranya perkara jahiliyah adalah seperti ini. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la aqra fil Islam. Hadis ini telah kita bacakan kemarin. Tentang sisi sanadnya, bahwasanya sanadnya apa? Hasan. Ya. Lihat nomor atau halaman 42 catatan nomor 1. Hadisun hasanun, Hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga Al-Hasan bin Bas di Majmu'ul Fatawa. Syekh bin Bas menghasankan hadis ini dalam Majmu'ul Fatawa. Dan tafsir la aqrabul Islam, yakni Ibnu Al-Athir rahimahullah taala menafsirkan hadis ini. Siapa Ibnu Al-Athir? Siapa? Abu Sa'adat. Memiliki kitab apa, Pak? Nihaya fi Ghoribil Hadis. Ada 5 jilid, sudah kita katakan ada 5 jilid. Buat satu, 42 juga ada di sini. Hai, janganlah saya rehat, janganlah. Buat satu, hadisnya sahih. Hai, wah, ya sahih, janganlah saya, janganlah saya. Ah, wa man tasabbiqun fa man ini hadis apa? Ini yang 42. Hadisun sahih, hadis sahih. Tapi wa ghairuhu bi sanadin sahih. Rawa Abu Dawud bi wa ghairu bi sanadin sahih min tariq Abdul Razzaq ila akhirih. Tapi apa sudah kalau kan? Jazakumullah khairan. Dan maknanya adalah apa? Dulu ahlul jahiliyah menyembelih unta di kuburan-kuburannya orang-orang yang sudah mati. Dan mereka bilang bahwasanya orang yang dikubur ini dulunya ketika masih hidup sering menjamu tamu-tamu dengan sembelian. Maka ketika sudah mati, apa kita? Apa? Nukafi artinya apa? Kita balas kebaikannya. Ketika kita balas kebaikan dia, orang yang ketika dulu hidupnya sering menjamu tamu dengan sembelian, maka ketika sudah mati dibalas dengan apa? Dengan kebaikan, yaitu menyembelih unta di kuburannya. Ini dianggapnya jahiliyah baik, padahal itu adalah syirik. Dan makna al-akr adalah darbu qawaimil ba'ir awisat bisaif bahwa qaimun. Makna al-akr di sini adalah apa? La aqra bil Islam, yakni tidak ada tindakan seperti itu dalam Islam yang benar. Bermaknanya apa, Pak? Batil. Bahkan yang ditafsirkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala lebih daripada itu semuanya, bahkan juga ulama yang lain, seperti menyembelih untuk apa? Untuk pembesar yang datang ke tempat tertentu disambut dengan sembelian. Ini termasuk juga menyembelih untuk selain Allah. Pembesar seperti tarola presiden, raja, ya kan? Siapa lagi? Al-udhama apa? Pembesar-pembesar, orang-orang yang anggapnya besar walaupun di sisi Allah adalah kecil, ya kan? Ini ketika datang kepada tempat tertentu disembelihkan dengan sembelian. Ini termasuk kandungan dalam hadis tadi la aqrabul Islam. Siapa? Nah, kalau dia sekedar tamu ya enggak masalah, menjadi tamu itu enggak masuk. Kemarin ada juga pertanyaan, bagaimana kalau kita menyembelihkan untuk para penguasa, bukan sembelih tapi kita beli daging? Ya hukumnya tidak masuk. Hukumnya tidak masuk beli daging ke pasar demi menyambut para pembesar, para muluk, para raja, para penguasa. Nah, ini tidak masuk dalam hukum la aqrabil Islam tadi. Maksudnya adalah iraqatud dam, menumpahkan darah. Penumpahan darah dari hewan demi penyembelihan terhadap penguasa tadi, ini yang dimaksud oleh Allah. Hari-harinya siapa? Ulta, ulang tahun, menyembelih gitu. Nah, ini termasuk juga apa? Itu termasuk bid'ah. Nah, termasuk bid'ah. Dalam din ulta ini enggak ada. Ya kan? Nah, itu sebagian orang menyembelih untuk katanya pahalanya dikirim ke mereka. Nah, ini insyaallah nanti akan kita lalui dalam hal-hal berikut ini, insyaallah akan kita jumpai dalam beberapa lembar yang akan kita sebut dalam kitab, insyaallah akan kita sebut jawabannya. Oh, Allah. Nanti akan kita lalui. Sisi yang kedua, wasani anna hadzal amal yuqsadu minhu ta'dhimu sahibil haq. Nah, anna hadzal amal ya, ini menyembelih tadi. Walaupun itu keputusan seorang syekhul qabilah. Tujuannya adalah ta'dhim, mengagungkan sahibul haq, pengagungan terhadap pihak benar. Pihak yang bertikai yang dia itu posisinya benar. Wa taqarrub ilaihi bil akhirah, mendekatkan diri kepada pihak benar tadi dengan membawa sembelian, dengan sembelian. Wa hadza min jinsi ma yaf'aluhu al musyrikun min adzbah li ghairillah. Dan ini termasuk jenis apa yang telah dilakukan oleh musyrikun, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Wa min jinsi ma yaf'alu ba'dun nas min adzbah 'inda qudumi ba'dil udama. Dan itu sejenis apa yang telah dilakukan sebagian manusia, yaitu berupa menyembelih ketika apa? Ketika datangnya sebagian pembesar. Ketika datangnya kudum. Ketika datangnya sebagian pembesar. Faqad qala jama'atun minal ulama inna hadza yu'tabaru min adzbah li ghairillah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, telah berkata sekelompok dari para ulama, jamaah yang ini banyak dari para ulama, bahwasanya ini inna hadza, sesungguhnya amalan ini termasuk yu'tabar, dianggap termasuk teranggap dalam menyembelih untuk selain Allah. Wa dzalika la yajuz, yang demikian itu tidak dibolehkan. Bal huwa bil jumlah minasyirki, bahkan amalan tersebut secara global termasuk syirik. Maka didatangkan dalam poin yang pertama dari pembatal Islam adalah syirkun billah, syirik dengan Allah. Dan macam-macam kesyirikan diantaranya adalah menyembelih untuk selain Allah, diantaranya adalah menyembelih untuk pihak benar, di mana pihak benar ini ketika bertikai dihukumi oleh syekhul qabilah, dia posisi benar dan yang salah disuruh membawa sembelian, disembelih di depan rumahnya atau untuk dia. Ini apa? Untuk orang yang posisinya benar tadi, atau kabilah yang dianggapnya posisinya benar. Ini enggak boleh. Termasuk syirik. Kama qala Allah Ta'ala, kama qala Allah Subhanahu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sungguh salatku dan menyembelihku, hidup dan matiku, semuanya hanyalah milik Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya dalam hal tadi semuanya. Wabidzalika, dan dengan itu, dengan salat, nusuk, mahya wa mamatillah ini, dengan ikhlas, dengan tauhid inilah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah yang paling pertama yang berserah diri. Wa nusuk, dalam ayat tadi inna salati wa nusuki, nusuk dalam ayat tadi dikatakan wa dzabhu, menyembelih, sembelihan. Jadi sungguh salatku dan sembelihanku hanyalah milik Allah, hanyalah untuk Allah tok, tidak ada sekutu baginya. Qaranahullahu bisolati li adami sya'nihi. Mana qaranahu? Allah menyebutkan nusuk ini seiring dengan menyebutkan salat, inna salati wa nusuki, salat dan nusuk disebutkan beriringan, bergandengan. Ini sebagai bukti bahwasanya menyembelih termasuk sangat besar keberadaannya, sangat mulia, sangat agung. Fadzalika dzalika, maka dengan demikian ala anna dzabha yajibu ayyakuna lillahi wahda. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih wajib akan keberadaannya hanyalah untuk Allah tok. Kama anna sholata lillahi wahda, sebagaimana juga salat hanyalah untuk Allah. Amin ya Allah. Kalau salat di ghairira hukumnya syirik, sama saja menyembelih untuk selain Allah juga hukumnya syirik. Salat untuk selain Allah hukumnya syirik, demikian juga menyembelih untuk selain Allah juga hukumnya syirik. Tidak ada beda. Di antaranya menyembelih untuk selain Allah adalah apa? Menyembelih untuk dua kelompok yang bertengkar, yang posisi benar mendapatkan apa? Sembelian. Yang siapa yang diperintahkan menyembelih? Membawa sembelian yang biasa, ya salah. Ini hukumnya syirik. Nah, mampu ya kuat? Inilah termasuk pembebaran tentang pembatal al-Islam yang poin pertama, yaitu apa? Syirkun billah. Syirik dengan Allah Azza wa Jal. Dan ilmu seperti ini ya kuat, sangat penting bagi kita. Ya kan? Kenapa? Karena banyak sekali manusia yang menyembelih untuk selain Allah, untuk kuburan, untuk wali dan yang lainnya, untuk danyang, untuk apa lagi? Ponden, untuk sedekah bumi. Dan banyak sekali, dan di negeri kita ini perkara ini sangat laris. Ya kan? Sangat laris, sangat banyak. Bahkan pembesar-pembesar kaum muslimin dari penguasa dan yang lainnya ikut menyambut dalam upacara tersebut. Dalam ritual seperti itu disambut. Bahkan juga mungkin diumumkan melalui speaker dan radio agar kaum muslimin menyambut hal tersebut, bayangkan. Padahal ini sih syirik, jadi syirik dikampanyekan. Syirik disebarluaskan, dibesar-besarkan, ditakdis seperti takdis itu. Dikultuskan. Seperti itu ya, kawan. Maka itu perhatikan, dakwah tauhid itu adalah dakwah yang benar-benar sangat berharga. Karena apa? Menyelamatkan manusia dunia dan akhiratnya. Adapun dakwah hizbiyah, dakwah partai dan yang misalnya urusan perut. Urusan perut ke bawah. Perut ke bawah. Badan kencing, badan dubur dan semisalnya itu yang diurus. Urusan hati enggak pernah disinggung. Bahkan manusia dijadikan umpan untuk media syirik. Nah, oleh mereka-mereka yang berpartai. Maka dari demikian ya kawan, dakwah tauhid, dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah ini benar-benar dakwah yang sangat mulia. Upaya untuk menyelamatkan manusia, dunia dan akhiratnya. Baik ya kawan. Sisi yang ketiga. Anna hadzal amala min hukmul jahiliyah. Sungguh amalan ini termasuk hukum jahiliyah. Termasuk dari hukum jahiliyah. Amalan apa? Menyembelih untuk sahibul haq. Sembelian untuk pihak yang benar ketika ada pertikaian. Itu masuk hukum jahiliyah. Wa fihi musabahatun li a'mali ubadil amwat. Juga dalam amalan ini fihi fi hadzal amal. Dalam perbuatan ini ada musyabaha apa? Menyerupai amalan-amalannya ubadul amwat. Amalan-amalannya apa? Penyembah mayit. Coba bayangkan. Mayit disembah. Kalimat ini kalimat yang mati. Jadi amalan yang penyembah mayit. Jadi fihi musyabahatun li a'mali ubadil amwat. Dalam menyembelih untuk sahibul haq tadi, menyembelih untuk pihak benar tadi, dibebankan oleh seorang syekh, syekhul qabilah, agar yang pihak salah menyembelih untuk pihak yang benar ketika ada pertikaian, ini menyerupai amalannya para penyembah mayit. Ayo. Menyerupai amalannya penyembah mayit. Maksudnya siapa? Orang-orang yang jadi kubur dari para masyayikh yang mereka anggap ya ini apa boleh dimuliakan dengan sembelian, disembah dengan sembelian dan yang lainnya. Menyerupai amalannya apa penyembah al-asjar, pohon-pohon. Kenapa? Karena banyak juga orang menyembelih untuk pohon. Di mana bahwasanya pohon ini pohon yang dikeramatkan setiap tahun apa? Dikirim sembelian ke sana. Kenapa? Biar penghuni pohon tadi tidak apa? Tidak ngamuk, tidak murka. Ngamuk orang setempat situ. Wal ahjar juga demikian menyembelih untuk menyerupai orang-orang yang mengibadai batu. Batu-batu. Nah, banyak manusia yang juga mengibadai batu. Kenapa? Karena di situ dianggapnya apa? Ada penunggu, ada penghuninya, ada penunggunya. Maaf ya, Pak. Dan ini banyak khurafat seperti ini, banyak dari pertengahan kaum muslimin sampai hari kita ini. Jadi ketika seorang itu mengambil tarola kayu atau pakan kambing, pakan sapi atau semisalnya ke tempat yang dianggapnya angker, di situ suruh pamit, Mbah, aku ini mau ngemek kayu tok. Mbah, nah seperti itu. Maaf. Ini masih sampai sekarang masih ada. Nah. Tidak pamit. Wajib tarkuhu, maka yang wajib adalah meninggalkan tarkuhu. Ini tidak boleh menyembelih untuk sahibul haq walaupun syekhul qabilah yang menghukumi. Nah, inilah ya ikhwah, seorang yang dagangnya syekh, fatwanya kadang apa? Mematikan, menghancurkan, membinasakan. Nah ini bahayanya fatwa. Seperti fatwa demo. Ujungnya apa? Membinasakan sebagian manusia. Sementara Rasulullah bersabda, zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min qatlil muslim fi ghairil haq. Hancurnya dunia dan apa yang ada di isinya ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Nah, seorang muslim terbunuh gara-gara apa? Dipanasi untuk demo demi menolong Islam dan kaum muslimin, walaupun amalan menyerupai kufar dan tidak ada artinya apa-apa. Dinamai dengan jihad sampai orang tuanya menangis nangis pun tetap apa, berangkat. Padahal jihad ini kalau itu orang tua yang izin nggak boleh berangkat, ya kan? Suruh mencari ilmu walaupun orang tuanya nggak izin boleh berangkat. Ketika orang tuanya tadi tidak darurat untuk diopeni, maka enggak di sini pun berangkat. Tapi enggak mau mencari ilmu. Tapi ketika di mana-mana untuk jihad dengan demo dengan masjid, maka orang tua menghalangi pun tidak boleh. Tetap berangkat. Nah, seharusnya enggak berangkat. Kenapa? Karena hal seperti itu harus izin. Dibedakan saya mobil antara mencari ilmu dengan jihad. Ya. Ulama membedakannya. Kalau mencari ilmu memang dia ini fardu ain untuk mencari ilmu, sementara orang tua ini adalah bisa juga ada yang lain yang kenyang menanggungnya, maka dia tidak di sini pun berangkat. Ini beda. Kalau jihad tidak, apalagi jihad yang enam apa? Yang cuma apa? Cuma menyerupai kufar berupa demo. Sementara Rasulullah bersabda, "Zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min qatril muslim bi ghairil haq." Hancurnya dunia dan isinya ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Tapi fatwa bodoh seperti itu, maka Syekhul Qabilah pun seperti itu, fatwa bodoh tanpa ilmu menghukumi orang yang biasalah agar menyembelih untuk pihak yang benar. Jadinya apa? Syirik. Jadinya syirik, jadi kubur. Ini fatwa apa? Fatwa yang membinasakan. Bahayanya fatwa tanpa ilmu. Sebagaimana seorang yang membunuh 99 orang. Ya kan? Dia mencari fatwa. Adakah bagi saya yang bertaubat kata dia? Enggak ada. Wes. Sudah enggak ada sekalian dipenggal sekalian. Nah. Itu yang bahayanya apa? Bahaya fatwa tanpa ilmu. Baik. Seperti Syekhul Qabilah ini, fatwa tanpa ilmu memutuskan hukum, maka satunya apa? Menjadi syirik. Nah, kalau itu bukan semua fatwa dari seorang yang dianggapnya bisa berfatwa kemudian semuanya diambil, tapi perlu dipaparkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan mau di kemudian orang itu apa? Yang penting dengarkan fatwa. Qala Abdullah Ta'ala Al-Fihri adzabhu lillahi ta'ala indal qabr. Nah sekarang adzabhu lillahi, berarti di sini ada lagi permasalahan baru. Adzabhu lillahi, menyembelih untuk Allah Ta'ala. Berarti apa? niatnya ikhlas. Tapi tempatnya apa? Di sisi kuburan. Bagaimana hukumnya? Adzabihu lillahi ta'ala indal qabr. Menyembelih ikhlas untuk Allah Ta'ala, tapi di sisi kuburan. Kuburan yang dikeramatkan, yang dianggapnya apa? Punyanya wali, mejad, tangjad, seluruh. Qala bin Bas rahimahullah ta'ala, wa idha kana dhabhu lillahi inda adal kabur falayajuz. Dan apabila menyembelih, ini adalah lillahi ta'ala, tapi di sisi kuburan ini, padahal itu tidak boleh. Li'anu bid'atun. Kenapa? Karena kaifiyah tadi hukumnya bid'ah. Maka perhatikan ya ikhwah, tarolah perkara yang dilakukan tadi ikhlas karena Allah, tapi kaifiyahnya adalah tidak dari sunnahnya Rasulullah, maka hukumnya bid'ah. Dan bid'ah hukumnya apa? Tertolak. Bid'ah itu hukumnya tertolak, tidak diterima. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa ruddun, tertolak, enggak dapat pahala. Lihat nomor 1 dan catatan kaki nomor 1. La liraja'i syafa'ati sahibul qabr, menyembelih hanyalah untuk Allah, bukan mencari syafa'at sahibul qabr. Jadi bukan mencari harapan, bukan dengan harapan mendapatkan syafa'atnya orang yang dikubur. Tapi memang cuma karena Allah, mencari pahala dari Allah. Kalau mencari syafaatnya orang yang dikubur, hukumnya beda lagi. Berarti sudah bukan karena Allah, tapi karena apa? Mencari syafaatnya yang dikubur, beda lagi. Maka dikatakan di sini enggak boleh. Kenapa? Karena termasuk bid'ah wa min wasa'il syirik, dan termasuk perantara-perantara mengantar kepada syirikan. Lihat nomor 2, tetangga yang nomor 2. Li'annahu rubbama yadbahu li sahibil qabr fil mustaqbal. Atau rubbama yadbahu li sahibil qabr fil mustaqbal raja'a syafa'atihi aw khawfan minhu wa yaqau fi syirkil akbar. Kenapa termasuk wasail syirik, perantara syirik? Yaitu rubbama, ada kalanya nanti yang dikubur tadi diberikan sembelian. Nanti ujungnya menyembelih untuk yang dikubur, pertama untuk Allah, tapi nantinya untuk yang dikubur. Bil mustaqbal, apa mustaqbal namanya apa? Di masa yang akan datang. Pertama menyembelih untuk Allah, nanti akhirnya berlarut-larut menyembelih untuk yang dikubur. Harapan mendapatkan syafaatnya yang dikubur, ataupun karena takut dari yang dikubur. Kalau yang dikubur ini enggak disembelihkan setiap tahun atau setiap musim, maka nanti akan apa? Akan takut nanti durhaka kepada yang dikubur, kepada si wali. Nah, gondok takut durhaka. Nah, kan takut durhaka, maka disembelihkan. Makanya seperti banyak orang yang punya keyakinan, jangan berbuat maksiat di sekitar kuburannya Sunan Derajat. Takut apa? Takut kualat. Atau punya keyakinan bahwasannya kenapa di daerah Sunan Derajat kok makmur? Kenapa? Karena barokahnya Sunan Derajat, kuburan Sunan Derajat. Seperti itu. Ini banyak manusia punya keyakinan seperti itu. Maka dengan demikian, bayaku fi syirkil akbar, maka dengan demikian terjatuh dalam syirik akbar, walaupun pertama itu adalah menyembelih untuk Allah di sisi kuburan, tapi nanti akan menjadi perantara mengantarkan menyembelih untuk yang dikubur di hari akan datang. Itu namanya apa? Tidak boleh, termasuk bid'ah, termasuk wajib dikatakan apa? Satu dari menutup pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wal wasail la hukmul ghayat bil man'i wallahul muwaffiq. Apa maknanya ini? Wasail la hukmul ghayat bil man'irnya. Apa artinya? Perantara-perantara itu memiliki hukum tujuan-tujuan dalam larangannya. Kalau perkara nanti ujungnya adalah jelek, maka perantaranya juga harus dihukumi jelek, maka harus dibendung. Nah, Om Yehwa. Ini seperti seorang yang berdoa kepada Allah ikhlas lillahi ta'ala di sisi kuburan. Ya Allah, ya Rabbi, dan misalnya minta kepada Allah langsung. Tapi memilih tempat mana? Di sisi kuburan. Kenapa? Karena biar mustajab doanya. Ini termasuk bid'ah. Dia muwahid tapi mubtadi. Dia muwahid kenapa? Karena berdoa kepada Allah. Tapi mubtadi kenapa? Karena memilih tempat yang tidak pernah disyaratkan oleh syariat, yaitu memilih tempat di sisi kuburan dengan harapan apa? Tempat yang berkah di sisi kuburannya si wali, maka diijabai. Maka hukumnya apa? Bid'ah. Jadi termasuk mengantarkan kepada berdoa kepada yang dikubur. Nah, seperti itu. Maka dibedakan. Maka kalau itu orang yang pergi ke kuburan-kuburan wali-wali itu, kita enggak bisa memukul rata, mereka adalah menyembah yang dikubur. Ya kan? Selama kita enggak tahu, maka kita enggak boleh memukul rata. Ya di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah di situ, ada di antara mereka ada yang minta yang dikubur. Apakah satu bus itu semuanya kita hukumi musyrikin? Bi ayanihim, dengan pulan-pulan satu bus musyrikin, kita enggak bisa memastikan kenapa? Karena kita enggak dengar langsung dari orang-orang tertentu. Kalau kita dengar langsung baru kita boleh menghukumi. Mau ini? Nah. Hah? Ya sama saja. Enggak ada beda. Kenapa? Karena penentuan waktu ataupun hari ataupun tempat tanpa dalil syar'i maka hukumnya majaz. Seperti kemarin yang kita jelaskan, hukum menabur dub di hari apa pengantenan. Hukum asalnya adalah boleh, tapi tempatnya adalah apa? Di pihak perempuan saja, enggak boleh kemudian pihak laki-laki ikut nabu-nabu dan semisalnya. Nah, walaupun dibolehkan tujub ditabur di pihak perempuan, nabu tujub itu apa? Rebana itu. Tuh. Tapi rebana yang tidak ada itik-itiknya, rebana yang polos, enggak ada itu, enggak ada tutup baterainya. Untuk tutup baterai, tutup botol enggak ada. Kan ada rebana itu yang ada tutup baterainya. Ya kan? Ada yang polos. Nah, itu yang polos yang dibolehkan. Ini adalah buat perempuan-perempuan. Lagunya juga lagu-lagu yang tidak mengundang kepada kemaksiatan dan kesyirikan dan kebid'ahan. Itu boleh. Itu kan nanti kemudian ditabut tidak berlaku-laku, maka hukumnya sudah menyelisih sunnah. Walaupun dalilnya adalah ada, tapi penerapannya perlu melihat kepada dalil yang syar'i. Paham ya, Pak? Ayo, ha? Baik. Demikianlah perkara-perkara yang lain terkait dalam masalah penerapan hukum. Berarti berdoa kepada Allah SWT, kenapa memilih tempat di sisi kuburan? Apa alasannya? Kalau bukan muhdas. Maka walaupun dia muwahid tapi mubtadi. Kenapa? Karena dibikin bid'ah. Dan amalannya adalah marfud, tertolak. Kenapa? Karena man ahdasa fi amrina hadza ma la sabiqa wa raddun. Siapa yang membuat-bikin dalam urusan kami ini yang tidak ada dari urusan tersebut, maka hukumnya adalah marfud, tertolak. Dan yang siapa yang menghukumi tertolak? Bukan kita, bukan Abu Mas'ud, tapi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau menghukuminya. Nanti gampang-gampang tertolak. Bukan gampang-gampang, kita cuma mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan hukum. Mau gampang mau repot, bahkan semua syarat hukumnya gampang bagi siapa yang diberi mudah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktu masih ada? Habis. Baik, menurut kita cukup insyaAllah, dan hari yang akan datang an-nazru lil kubur, nazar untuk yang dikubur. Baik, subhanallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All